وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita matur kalimat tasyakur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri beberapa nikmat yang diberikan dumateng kula kali panjenengan. Dengan mensyukuri nikmat niki, mugi-mugi nikmat yang ada pada kula kali panjenengan dipun jaga, dipun sempurnaaken kalian Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmatul iman wal islam dan sehat kuat ibadah. Muga-muga kula kali panjenengan dipun paringono rezeki sing murah kangge sangune ibadah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri sing soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad sing tutup bab fardu utawa rukune sholat. Kalau wingi sampai ndugi rukun yang keempat giniku maos Fatihah. Pertama niat takbiratul ihram ngadeg mari ngono maca Fatihah. Kalau ini dipun jelasakan bahwasannya Fatihah itu harus dibaca setiap rokaat dan wajib dibaca keras utawa banter. Ukuran banter ini kuwau sekirane awak dewi ini kerungu. Wa qira'atul fatihati lan maca fatihah ma'al basmalati dengan bismillah juga. Keranten miturut Imam Syafi'i bismillah itu adalah satu ayat dari ayat fatihah yang tujuh. Oleh maca fatihah bersama bismillahnya juga kullarok'atin ing dalem saben-saben rakaat. Illa rakaata masbukin kecuali rakaate makmum sing masbuk. Masbuk niku kalau wingi dipun jelasaken yaitu makmum yang terlambat. Terlambat ini kumboten menangi bacaan Fatihah imam. Lelek kapan onok makmum takbir iku mang kok gak nututi Fatihah imam, maka dia itu termasuk makmum masbuk atau yang terlambat utawa ditinggal imam. Kewajibane makmum masbuk mari takbir langsung maca Fatihah. Langsung. La umpama piambe ini kuau maca liyane, maka waktu niki wau kok maca liyane durung maca Fatihah, mari ngono kok maca doa itikaf mukabiron bunopo, sehingga imam ini kuau rukuk, moko piambe mboten angsal rukuk dhisik, kudu maca Fatihah. Karena napa? Waktune dhek maca Fatihah wau digunakan untuk membaca selain Fatihah. Sabiro ya sak suwene iku mang kira-kira sepiro. Dan la umpama makmum masbuk itu tadi sudah baca Fatihah mari takbir Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, kok imam mara rukuk Allahu Akbar aja diterusno wis dang-dang melok rukuk, krana kewajibane makmum mengikuti gerakan imam. La Fatihah makmum sing masbuk itu tadi ditanggung kalian imam. Wayajibulan wajib apa riayatu hurufiha ngrekso pira-pira hurufi Fatihah wa makharijia lan pira-pira nggon metune huruf wa tasjidatiha lan kudu ngrekso merhatekno tasjid tasjidi Fatihah wa i'rabiha wa i'rabuha lan merhatekno neliti kudu awas teliti terhadap harokat-harokate Fatihah. Sing pundi huruf tadi makhraj atau tasjid lek sampai luput al-muhilli sing dadekno cacat utawa merubah lil makna maring makna. Contone umpama ya maca ihdinas siratal mustaqim. Siratal niku artinya wat. Lek ne sampean maca sot niku wau keliru maca sin, ihdinas siratal mustaqim. Wonten. Keliru sin, maka itu merubah makna. Sing asalih niku wau siratal niku wau wat. Lek siratal sin itu adalah cahaya matahari utawa geni. Ya. Sing ngeten iki sing mboten angsal. Lha lek umpama piambe wonten tiyang maca wis bener. Bismillahirrahmanirrahim. Bae kurang tipis. Sine kurang meringis. Umpama. Ya. Lu sampean itu sudah mempunyai kekuatan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Jari gurune sing biasa mulang Quran mbok kiraati, mbok yambu, ambu tartili, mbok ngene, kurang ngene. Ya. lek sampean niku wis usaha, wis mampu demikian, maka itu sudah cukup. Tidak harus podo. Karena apa? Goroane wong niku siji-siji. Ya. Podo ambek wong Jawa. Goroane cili. Biasane mangan sayuran. Mangan rambanan. Lek goroane wong Arab, rambanan gak doyan. Wedhus, daging-dagingan tok. Gedhe, ya. Suarane gemleger. Mergane lek muni lam niku lek zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Macam la iku sing ngene iku. Jare wong Jawa, iku lami kurang tarkik iku. Kudu muni apa? La ilaha illallah. Ya. Mahrot-mahrot yang demikian ini sehingga raine teniki tidak perlu. Ya. Sing penting kula kali panjenengan sudah berusaha lam iku ana gene-gene, sin iku ana gene-gene, perkara kurang daki, kurang sempurna gak popo. Sing penting gak sampai ngerubah makna. Kurang jero iku le, gak popo. Ya. Hal niki kula ngomong ngeten iki berdasarkan dawuh yang didawuhkan kalian Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah tokoh seorang mujtahid tapi si kelas mufti di bawah Imam Syafi'i. Lalu kiai-kiai sanik itu jauh kelasnya bi Imam Ghazali, jauh ilmunya. Muftinya itu belum mufti fatwa, cuma gandol tok. Iya. Yeah. Di boten napa-napa. Lek ne wayahe kok ya diwaca kok, aja sampe ha, ngoten to. Nggih kados kula kali sampean miringaken nek darus iku wong ya apa ngoten mawon. Mergane kula kali panjenengan niku pertama kali kudu mulang atau mentaskeh atau seringkali ndelokno maca Fatihah. Lek jaman kuno biyen, jaman kuno biyen itu. Lek ana kiai mendano nang kene, kiai kadang-kadang nopo. Kiai kula nyuwun tulung nggih tabarukan tok kula tak maca Fatihah wonten ngerso panjenengan. Ya wis gak apa-apa. Ngoten tok. Kiai sing disuwuni tidak merasa paling benar dan kiai sing sowan merasa dibesarkan. Diperhatikan. Ya wis sapi ngoten kok. Nggih. Kranten apa? Lek wis ana ngoten niku, lek sakniki mboten. Nggih. Mboten. Krana napa? Gengsi. Di samping niku kadang-kadang sing diparani niku senes kiai. Nggih. Cuma pinter pidato. Karena sifat seorang kiai dengan khotib pembicara lain. Ya. Lekne tiap kiai itu mempunyai jiwa besar. Lekne seorang pembicara kayak Mahmud ini jiwanya kecil. Wedi disaingi. Mereka lihat ada orang takon. Kurang ini kan. Wah. Lekne tak bener no. Kan tak nyaingi aku. Kalah pasaran aku. Lah. Ya. Lek kula kali sampean insyaallah ngrungokno bacaan ngene. Nah, ngoten ya. Insyaallah. Ya. Apabila kula kali sampean kumpul-kumpulan, ayo kita baca Fatihah bersama mendengarkan satu-satu. Itu lebih penting. Kumpulan darus barang ya. Tadarusan coba kita baca. Nah, yo apa carane? Nggih golek cara sekirane enggak anu lah. Enggak napa? Mboten tersinggung. Fatihah urut pertama 1, 2, 3 untuk niki Fatihah niki lho pun sampai kula kali sampean sungkan aja wedi disalano wong padha koncane ae ya kuwatir napa lek kula kali sampean wedi ditegor pas Fatihah kurang pas akhiri salate engkin boten sah ya. Jadi yang diwajib diperhatikan niku lek ngene kitab Sulam Safinatun Najm mriko wonten tasjidi fatihah kabeh piro ya, dan lain sebagainya. Jadi sing wajib niku nomor siji njaga huruf-hurufe, huruf itu dijaga dengan memperhatikan nggon metuni teko qiraan iki wau, tasjid dan i'rabnya. Fathah kasrohi. Ya. Wa muwalatuha lan kula kali panjenengan lek Fatihah harus menjaga muwalah. Muwalah itu kesinambungan terus mboten angsal pedhot. Maca Fatihah gak oleh pedhot niku sesuai dengan ayat-ayatnya kata syahudi kaya dene maca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Sak terus ini. Fa in takhallala umpama nyelan-nyelani atau fa in tukhallila lamun den selas-selani diselati apa bacaan Fatihah atau fa in takhallala lamun nyelati apa sukutun meneng umpama Bismillahirrahmanirrahim. Meneng. Tolak menengi kumang suwe. Au qasada bihi qat al-qiraati utawa meneng iku mang dhe'e berniat gak nerusno Bismillahirrahmanirrahim. Lali dhe'e. Iya. Yeah. Batal. Suwe niku ya napa? Suwe utawa enggak iku mang wong maca niku mang ya miturut kebiasaan. Kebiasaan ya apa? Sekirane kon niku mang suwe dianggap wis gak nerusno Fatihah. Lek jarene sak detik rong detik nggih mboten napa-napa. Ya. Au dikrun utawa nyelat-nyelati ambik dikir umpomong ya Bismillahirrahmanirrahim mandek Alhamdulillahirrabbilalamin mandek terus kok moco Subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah Allah Akbar kaoleh iya. Jadi bacaan Fatihah niku harus tidak boleh diselan-selani. Lek ne ana sing medhot qata'ah mongko pedhot putus apa al-muwalatu jenenge terusan niku mang. Jadi maca Fatihah gak oleh mandek-mandek kecuali ana deg-degane ayat niku wau mandeke gak oleh suwe-suwe. Lapa inta allako mongko lamon berhubungan opo dikir bisolati kelawan solat kata minihi goyok jeni amini makmum wasujudihi lan sujudi makmum likiro ati imamihi krono melok sebab bacaan imami makmum wa fathihi lan koyok maneh oleh ngilingaken makmum alaihi nanggene imam fala amin utawa sujud tilawah utawa ngilingno imam itu dadi tidak memutuskan bacaan Fatihah. Umpama enak-enak maca ngeten Bismillahirrahmanirrahim. Makmum masbok iki, makmum masbok. Ngene kono wis tutuk ngene innamal mu'minuna idza dzukiru biya kharru sujjatan ngene ya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imamimu mudun kene sik maca ihdinas siratal mustaqim. Mudun melok rokok pisan, melok sujud pisan krono imami sujud tilawah. Ngadek, pada waktu ngadek terus no mang tutup direk ihdinas siratal mustaqim, ya tutup no siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak pedot ngene Fatihah ya enggak, krana diijini, krana penting meloki imam. Contone mana umpama mriki wonten ngeten bismillahirrahmanirrahim. Lek wayahe posoane lho nggih ya. Lek poso lak cepet-cepetan nggih ya. Terawih ini lho, iya cepet-cepetan imami moco kul huwallahu ahadullahu somad lam yalid walam yulad lah iki lek ini gak cepetan isa ketinggalan padahal kudu moco fatihah lawis imam iku moco tutup iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iki lek nerusno sampai amin awak engko maca Fatihah gak tutup sida sujud engko sida rukuk engko. Ya apa lek wis tutup tengah-tengah kene maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Kene sik tutup arrahmanirrahim imam wis muni walad dolin. Kewajibane makmum ngamini barengi imame makmum. Amin. Terus wonten tok endi? Ar-Rahmanir Rahim. Terusno gak apa-apa ngoten niku nggih ya. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Umpama ana imam bacaane keliru, ya. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abuter kae iya gak mari-mari kene tutuk tutuk napa ihdinas siratal mustaqim wala ana abidum ma abadtum lakum dinukum gak niat ngelene cuma banterno suara mboten napa-napa, gak termasuk medhot Fatihah, mboten. Ya. Jadi Fatihah niku wau harus bersinambungan utawa terus gak ana sing medhot kecuali medhot niku ana ayat. Ayat niku wau mandeg gak oleh suwe-suwe, ngaten lho ya. Kecuali lek mandek niku mang krana maca amin utawa krana melok sujud tilawah atau mengingatkan imam mboten napa-napa ya wa tartibuha lan kudu urut Fatihah niku wae ayat pertama sampai terakhir walau syakka lamono mamang fi harfin ing dalam siji huruf aku mang wis maca iyyaka na'budu da langsung iyyaka nasta'in mamang ngoten padahal kene diterusno diterusno jenenge wong lamun ya ihdinas siratal mustaqim koyo cepet awake iki rupane gak maca iyyaka na'budu ya lho lek terselip ngoten niku wau dibaleni mawon dibaleni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in krana dek niku mang wis liwat liwat ayat kok mamang-mang iya umpama ngeten bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cepet awake. Kodok ya awak mang boleh gak? Boleh Ar-Rahmanir Rahim lek ne. Lho sing disimpen pamangi Ar-Rahmanir Rahim balenono wis. Niku lek ne di tengah-tengah Fatihah. Fatihah. Walau syakka fi harfin au ayatin qabla firaghia, sak durungi rampungi maca Fatihah, maka dia harus kembali. Lah ba'dahu. Duduk sampai ini mari waladhalin amin. Aku mau coba bismillah tak enggak? Kon mau coba Fatihah wis mari dah. Mari ya wis. Ya, lek wis mari kok dirasa mangono sing gak kewaja ta. Direken wis mari mari pun tak. Kecuali lek deh bareng. Hal qira'a apa wis tak waca Ar-Rahmanir Rahim atau durung istaknafa baleni teko sing dimamangi nika wau. Titik selesai. Niku lek mama. Wakal Fatihati lan iku koyok bacaan Fatihah. Fi dalika ing dalem mengkono-mengkono dalam kewajiban ngreksoe. Mulai ngrekso hurufe, makhrote, ikrope, kesinambungannya kudu terusan. Apa sing harus diperhatikan koyok Fatihah dan bacaannya? Sairul arkani sekarini utawa rukun-rukun liyane sing bangsa bacaan titik wayak rumulan haram haram niki mboten batal lo sembayang tapi kedusan dusane sebab mboten nuli-nuli ngeten to kedusan sebab gak ngrekso hae Fatihah tidak sampai dosa sing batalno sembayang apa waqfatun latifatun mandek sediluk bainas sini wattai antarane huruf sin lan ta minnas ta'inu ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'in tak boleh duso karena itu sak kalimat lek ne dipedhot dadekno napa berubah makna tapi tidak membatalkan sholat cuma kedusan. Podampinge dan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Loh, mandek alaihim lho. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dallin muni siratal ladzina an'amta 'alaihim mandek memang disengaja siji lek pancen dhewe kumang pancen napase cendhek lek napase cendhek wong kemampuane kaya ngono la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wis anjene kon peksa ya apa jane kaya ngono. Lek kon peso kon dawakno jelungguk nggo. Iya. Lek ne kuat, lek ne sik cukup ojo mandek. Siratal ladzina napa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lek mandek apa? Lek mandek niku makruh. Karena itu menjadi bajal. Mergane, Pak. Lek ni tiang niku maca Quran ngimami. Pas dhek niku wau ngerti nang ngene maknane. Enak. Dadi ro iki omong. Ay kaya ngomong ngoten lho. Iya. Kaya ngeten, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kehidupan yang indah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehidupan yang indah niku kehidupan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ghairil maghdubi, kenikmatan itu tidak berakibat menjadi marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan wonten wong niku rumangsa dikeki nikmat, tapi nikmat itu tidak mengantarkan kepada ridhonya Allah, tapi mengantarkan pada kemarahan Allah. Mboten niku Gusti. Lah lek kula sampean kei soge, sampean pendeli sampe lebon neraka, aduh mboten soge, mboten napa-napa. Iya. Waladdallin, dan bukan kenikmatan yang mengakibatkan kita itu tersesat. Mati umure panjang dawa, ini mati, tapi jurusane neraka, gak kate ini. Iya. Ya iku. Ngaten to. Berjadi dalam bacaan Fatihah niku lek ngene Ibnu Katsir mriku dijelaskan ada beberapa versi. Iya. Onten sing maca ngeten, iki kan jenenge wong sing imam-imam tok niki ya. Cene napa? Belajar ngeten niki meskipun garo. Makmum niki lho, cekne rumangsa enak. Ngeten lho, kita harus berjuang agar napa berjamaah niki diterima oleh Allah dengan bacaan Fatihah niku wae wis krasa ganjarane wong makmum. Berjane wong kadang-kadang makmum nang ngene iku enak. Setelah sholat kita itu mendapatkan satu kemantapan ibadah, peningkatan ibadah. Padahal teko Fatihah to. Iya. Yang pertama, 7 ayat nika wau. Bismillahirrahmanirrahim. Siji. Alhamdulillahirabbil alamin. Loro. Arrahmanirrahim. Telu. Iya. Maliki yaumiddin, bapak. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Loh, kehidupan yang indah niku dijelasno maneh dalam satu ayat niki. Kehidupan siratal mustaqim iku mang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki sing nom itu niki sing rada dawa ya. Kadang-kadang gak nutut, lek gak nutut ya gak maksa. Sing penting gak ada niatan madek teko siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sing penting gak ono niatan mandek ngene kono. Krana mandek ngene kono iku mang lek ne jarene Ustaz Haji Ismail iki ya, ono lami be ngene kono be. Napa Ustaz? Lek api sing api diterusno. Jarene wong sing ahli darus, ya. Ngoten. Niki bacaan sing ping 7. Ono kalane bacaan iku dibagi menjadi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Siji. Alhamdulillahirabbil alaminar rahmanir rahim maliki yaumiddin. Loro. Krono napa? Yang kedua ini adalah berisi pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang diadiakan kepada Allah. Oh kon muji nang aku. Iki kon hadiyana nang ngene aku ta. Ya wis. Kon lek ngekeki hadiah pasti ana apa-apane. Nggih Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Sing 4 njaluk apa kon? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abot ya. Abot niki biasae lek digawe traweh ngoten lho ya. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak pas ambek maksude Gusti Allah nurun ayat itu memang ngono. Omong-omongane ngono. Ya. Onten malih sing ikhtiyari cuma ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Loro-loro. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nembunan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing makmum lekne wong ngerti langsung hormat ngeten. Pinter wong iki. Gak sak aku lekne ngomong iki. Ngoten. Kenapa? Ngerti wong iki. Dengan kemantan sing gak ngerti, koyok-koyok ngerti marwan. Mbah tekan iki gak ngerti. Mergane iku dhek wis nurut Gusti Allah, bacaannya sesuai dengan tanzilnya, sesuai dengan wulungane Jibril. Jadi Gusti Allah sing ngekei berkah. Iki cilik ning karepe dhewe niku nggih ya. Jare dhewe enak. Wong-wong kok ngritik nang ngene, aku padahal aku enak. Iya lek versimu dhewe ya. Jare Gusti Allah gak enak ya ditolak. Iya. Bergane jarine Imam Syafi'i tafaqqah qabla antara as ngadiyo sing pernah dhisik sadurunge kon dikongkon mulang. Karena apa? Akeh-akeh wong lek wis mulang iku gengsi kate takon. Iya, jamane Imam Syafi'i iku kate takon sesama niku gengsi. Apa maneh sakniki? Iya, takon nang kene kiai sing luwe tuwa niku gengsi. Kon gak iso ceramah ki iso ceramah re, undanganmu titik aku akeh. Lho ngoten are. Jiwa apa niki? Niku jarene Imam Ghazali, jarene Kanjeng Nabi niku wae, innakum fi zamanin. Kamu ini akan mengalami satu masa qalla fihi ulama, yang berjiwa ulama amat sedikit. Sing diwedani Gusti Allah. Wa kasura fihi khutaba'u, banyak penceramah-penceramah. Wong lek ceramah sing diwedani kuwatir gak diundang maneh. Lek ditakoni gak iso ya jawab, pergane jawab supaya diarani pinter sak karepe dhewe. Iya. Lah niki lho bedane ulama ambek khutbah. Lek ulama itu ngaji. Lek ne gak weruh leren takon, lek ne khutbah. Lek ne gak weruh golek nang kene buku-buku niku nggih ya. Jadi ini Imam Ghazali, sapa sing guru ini kumang, gak tapi jelas tapi teko kertas. Akhirnya, ya keliru ini luwe akeh, krono guru ini itu setan. Ini buatan kita, itu gak akan kalau ini si sergap ngaji pak, ya. Itu gak akan, ya, itu gak akan. Kata sampai nyali, ya Habib Taufik niku. Habib Taufik itu sampai sekarang, beliau itu ngaji, sampai sekarang. Lek dek ini ku wau dijalengi ngaji ini sih gak ngelusret. Kau wis manung ngono kate nopo sret gowok montok. Nang jadi pinggir Banyu Biru ni. Onten sini gitu kiai, wong alim, parani. Demri ku wis gowok berat gowok sembarang. Hi ngaji, iya wis bib ngaji wis satu tuke. Ya ngaji sepisan, kulaan sepisan ditol setahun gante. Tapi sik gelem ngaji ngoten lho. Lah ngaji sane iki jare. Delok ngene napa? Delok ngene napa? Saiki jarene yae dhewe iki saya apa gurumu Google. Internet lho ya. Dadi delok ngono, sapa gurumu Google. Sae gatep. Allah rumiyen niku Ustaz Hasan Baharun. Wis dadi kiai wis. Habib Ahmad itu sudah menjadi guru senior. Kulo sik ngaji pian. Niku lek ne dina dinjo napa no. Jarene Habib Sin dada. Ustaz, tak ke mana, Dit? Ke Surabaya ngaji pian. Padahal kuwi ambek niku wis duwe bojo, duwe anak. Wis top. Ngono sik ngaji. Ya Allah, krana gurune pun sedo, pantun punah. karena dianggap yang lebih banyak. Tadi ngoten tiang-tiang biyen niku. Iya. Sampeyan ndungakno jenenge Mahmud iso niru, gak iso ngomong tok, iya. Tentu ndin. Bab Fatihah niku wau. Jadi macam-macam di mriku ada beberapa bacaan yang di niku jenis bacaan bacaan versi bacaan kira amboten. Tapi versi bacaan menurut tanzil atau napa? Sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah yang pernah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Terus apa dia? Wa yahrumu waqfatun latifatun bainasi'i wa inasini wa ta'min nasta'inu. Lale umpama ana bacaan ngene iki apa? Iyyaka na'budu. Tawo apa? Kadang-kadang wong niku niru-niru tok. Niru bacaan niku tapi gak ro maksude. Lah niku pun anu ya. Pun melok-melok. Lebih baik kita tanya umpama kula oleh panjenengan. Majina sapa kon? Fatihahku niru Kiai Fuad. Fatihahku niru Kiai Nur Kholis. Fatihahku niru Ustaz Qaimuddin. Fatihahku niru ojo niru kula sampean. Durung cukup. Iya. Niru sing tuwa-tuwa ae. Wa ta'ammudu tasdidin mukhaffafin. Kadang-kadang tiang niku wau sengaja memberikan tasdid pada kalimat-kalimat yang tidak diberi tasdid oleh. Ya. Summa lekne tiang niku wau kewajibane maca Fatihah tiap rakaat. Umpama gak apal. Lek gak apal Fatihah summa qadruha. Ya kira-kira no wong maca Fatihah iki bangsane awakmu iki pirang menit ngoten awon iki ya. Kira-kira no. Min baqiyatil Qur'ani sing diwaca sakarepe. Sing penting Qur'an. Gak iso maca Fatihah iki balak-balik saking bebele tas mlebu Islam. Diwuruki Fatihah gak nyantol-nyantol iso nemek kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Mek iku tok. Sembayange apa? Ya wacani iku gak apa-apa. Sing penting kon maca kul huwallahu ahad Allahu samad. Balan-balen ana jane mek iku iso nemek iku tok. Sekirane suwene padha ambek maca Fatihah. Iya. Lah lek gak iso maca Quran, blas jane wis tas mlebu Islam. Iya. Fatihah durung nyantol. Isone ya apa? Isone muni alhamdulillah. Ya isi iku waca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar ya Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ngono iku mang sak iso-isone. Sing penting ukurane ngadeg iku mang padha ambek Fatihah. Lek gak apal zikir ya apa? Donga tok ya sak karemu wis. Iya. Lek gak apal Fatihah kudu maca sak iso-isone sak suwene padha ambek maca Fatihah. Lah gantine Fatihah iku lek gak iso Fatihah lek iso bacaan Quran, lek gak iso ya zikir, lek gak iso donga, lek gak iso blas ya apa? Wis jegedhi kotok ae ngadeg kotok ae pecucu-pecucu ngoten lah wis ya. Iya. Sing penting sak suwene kira-kira maca Fatihah. Mantune maca Fatihah warukuun dan ruku. Ruku niki iso sempurna bin khinain kelawan merkungkung. Merkungkung ini kuau balagoro hatai sekirane epek-epek loro niki telapak tangan ini sampai rubbataihi pada napa dengkul lorone ya sampai ngotik dengkule lek wis pas nethuk dengkul mboken juleken mboken dangaan sing penting pas iku ukurane ngono iku mang ya wis dadi sempurna marine rukuk terus tumaknina supaya tumaknina dislimurna maca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Donga tinunga Pak muka-muka karene umur didadekno umur sing barokah. Lek onten keliru lan salah dusone kula kali sampean sing biyen-biyen, muka-muka disepuro ambil Gusti Allah Subhanahu wa taala kelawan rahmat dan kemurahane. Sakarine niki mawon muka-muka kula njaluk tulung pengen dinggo muka kula kali panjenengan ditulungi ambil Gusti Allah iso ngamal ibadah kados tiang-tiang ingkang pikantuk pitulungi Gusti Allah, dadi tiang sing sae sing dibanggakan Kanjeng Nabi dan diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi keluarga kula kali panjenengan bojo lan anak sekabehane, amin ya rabbal. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una, rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin ya rabbana atarafna sarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsili kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نالا باكتساب منا، فضلا وجودا من نالا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبه إدادة تصابي والحمد للإله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة مسيف سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.